Kata-kata khalifah itu bisa berarti di belakang atau yang mengikuti atau wakil. Jadi ketika Adam diciptakan sebagai khalifah, maka perbuatan khalifah namanya khilafah. Perbuatan si khalifah namanya kerjaan guru adalah menggurui. Ya, pekerjaan ibu adalah menjadi ibu. Ya, keibuan. Makanya pekerjaan khalifah adalah khilafah. Jadi ketika ibu-ibu ini kemudian jagain rumah, jagain anak-anak, berarti ibu khalifah yang sedang menjalankan khilafah. Kan diamanahkan sama Allah, gitu ya. Nah ini ketika khalifah sebagai sebuah sistem hidup. Ada juga khilafah menjadi sistem politik. Ya. Khilafah di dalam Islam sebetulnya adalah sebuah sistem kepemimpinan yang ujungnya nanti, sistem politik yang ujungnya nanti apa? Membawa kepada persatuan, membawa pada kesejahteraan, membawa pada keamanan, ya, dan membawa kepada persamaan, keadilan. Itu sebetulnya bentuknya khilafah ini. Kalau kita lihat khilafah Abbasiyah dan Umayyah dan Abbasiyah, itu keluarga. Kalau keluarga yang memimpin, itu namanya republik atau kerajaan? Kerajaan. Tapi khilafah enggak namanya? Khilafah. Jadi demokrasi bisa enggak jadi khilafah? Bisa, tergantung kitanya. Menjalankan kekhalifahan secara politik ini, membawa persatuan atau tidak? Membawa keadilan atau tidak? Membawa keamanan atau tidak? Membawa persamaan hak atau tidak? Kalau itu jalan, ya sudah, berarti sudah khilafah. Khilafahnya Pancasila misalnya. Jelas ya? Jadi dia bisa sistem hidup, dia bisa sistem politik. Kalau sistem hidup berarti kita menjalani hidup ini gak boleh suka-suka gue. Yang namanya khalifah itu menjalani hidup suka-suka Allah, taat dia. Ya. Jadi ada khalifah dokter, ada khalifah lawyer, ada khalifah notaris, ada khalifah ustadz, ada khalifah. Semuanya menjalankan khilafah sebagai sistem hidup.